Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah ala Harbil Mu'attila wal Jahmiyah. Wa asluhu fi sahihain, lakin hadha as-siyaq ajma' wa akhtar. Wa fi lafdin litirmidhi, falau anna ahadan mata farahan lamata ahlul jannati, walau anna ahadan mata hazanan lamata ahlul nar. Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi ba'd. Ikhwatil kiram rahimakumullah, kita di penghujung penyebutan dalil-dalil daripada hadis Nabi yang mulia SAW tentang Allah Subhanahu wa taala di atas. Pada beberapa pekan yang silam kita menyebutkan ya kisah hari kiamat ketika telah masuk ahli surga ke dalam surga, telah masuk ahli neraka ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala berdirikan di antara surga dan neraka kematian dalam bentuk kambing yang disembelih. Setelah itu disembelihlah kematian tersebut dan dikatakan kepada ahli surga, wahai ahli surga, khuludun la maut, kekallah kalian selama-lamanya abadi, tak ada lagi namanya mati karena kematian telah disembelih. Maka mereka pun bergembira ya, karena semua kenikmatan yang ada jangkanya tak nikmat ketika habis. Kenikmatan surga tiada jangka selama-lamanya. Dan dikatakan kepada penduduk neraka, ya ahlan nari khuludun la maut, wahai penduduk neraka, kalian kekal dalamnya, tak ada lagi yang namanya kematian. Maka mereka pun menjerit, mereka menyesal, mereka histeris, karena segala macam penderitaan jika berakhir ya akan berubah penderitaan menjadi kenikmatan. Hidup di dunia ini senantiasa kita ya menghadapi berbagai macam kesulitan, penderitaan, keletihan. Tapi setelah itu kita mendapatkan kesenangan, kenikmatan. Maka segala macam penderitaan yang ada akhirnya bukanlah penderitaan yang hakiki. Ya, penderitaan yang hakiki adalah penderitaan yang tak pernah berakhir. Itulah penderitaan di neraka jahannam ya dan billah. Kata beliau, ya hadis itu adalah hadis di Imam Tirmidzi rahimahullah, hasan sahih. Dan hadis ini sebagian dari redaksinya terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi redaksi ini redaksi yang paling sempurna ya, yang dalamnya terdapat hal-hal yang sangat ya membuat kita kejut dan takut. Wa fi lafdhin li Tirmidzi, dan dalam lafaz lainnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, falau anna ahadan mata farahan lamata ahlul jannah, sekiranya ada orang yang mati karena senang ya, maka akan matilah ahli surga. Walau anna ahadan mata huznan lamata ahlun nar, andai kata ada orang yang mati disebabkan karena kesedihan, maka niscaya akan matilah penduduk neraka. Subhanallah ya, ini menunjukkan dahsyatnya kesedihan mereka. Kalau andai kata bisa mati, mati mereka karena sedihnya mati, tapi tak ada lagi kematian. Kalau andai kata ahli surga gembira yang begitu dahsyat ya, andai kata namanya di surga sana ada kematian, akan mati mereka karena gembira. Gembira yang bersangatan membahayakan, sedih yang bersangatan juga membahayakan ya. Yang paling indah adalah yang pertengahan. Makanya dikatakan kalau saja ada kematian, akan mati ahli surga karena gembira. Kalau ada kematian, akan mati ahli neraka karena bersedih. Ya, maka jangan terlampau bersedih dengan menghadapi segala macam ujian dan cobaan. Ya, kesedihan bisa membinasakan seorang, mematikan dirinya, membuat dirinya sakit, membuat stres. Ya, dan jangan pula terlampau bergembira dengan apa yang diperoleh, dapatkan. Kata Allah, likai la tafrahu bima atakum, agar kalian jangan terlampau senang dengan apa yang kalian dapatkan. Wala ta'asau ala ma fatakum, jangan pula terlampau bersedih dengan apa yang terluput dari kalian. Yang ideal adalah yang tengah-tengah Jangan terlampau bergembira, jangan terlampau bersedih. Ya, hidup ini beginilah keadaannya. Ya, silih berganti nikmat dan penderitaan. Kalau dapat nikmat, jangan gembira gali. Kalau dapat ujian, jangan sedih gali. Naam. وروى الحارث ابن أبي أسامة في ابن أبي أسامة في مسنده من حديث عبادة ابن نسي عن عبد الرحمن ابن غنم عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يكره في السماء أن يخطأ Abu Bakrin fil ardi wala ta'arada baina hadal hadisi wa baina qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisi ru'ya asabta ba'dhan wa akhta'ta ba'dhan li wajhain. Masbuka. Al Harith ibn Abi Usamah meriwayatkan dalam musnadnya dari hadis Ubadah bin Samit, dari hadis Ubadah bin Nusay, dari Abdurrahman bin Ghann, ujungnya dari Mu'adz bin Jabal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha la yakrahu fis sama'i an yukhatta Abu Bakr fil ardh. Sesungguhnya Allah yang di langit tak suka atau benci ketika Abu Bakar di bumi ini disalah-salahkan. Hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq. Allah tak rela Abu Bakar Siddiq itu disalah-salahkan, apalagi dikafirkan, apalagi dikutuk. Ya. Tapi hadis ini adalah hadis yang disebutkan oleh sebagian ulama bermasalah sanadnya. Ada perawi yang majhul. Ya. Sebagian menyebutkan tak benar riwayat ini. Ya. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا, dan tak ada sama sekali pertentangan antara perkataan Rasulullah bahwasanya Allah benci Abu Bakar itu disalahkan dengan perkataan Nabi ketika sahabat disuruh Nabi menceritakan mimpinya masing-masing. Maka Abu Bakar ketika itu diminta Rasulullah menafsirkan mimpi itu, mentakwilkan mimpi. Abu Bakar mentakwilkan mimpi sahabat tersebut. Kata Nabi, asabta ba'dhan wa akhta'ta ba'dhan. Apa yang kau takwilkan sebagian benar, sebagiannya keliru. Taklah bertentangan dengan hadis di atas karena dua perkara. Naam. Ahaduhuma anna Allah subhanahu wa ta'ala yakrahu takhti'ata ghairihi min ahadil ummati lahu la takhti'atu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lahu fi amrin ma, fa innal haqqo was-shawaba ma'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qat'an bi khilafi ghairihi min al-ummati, fa innahu idza akhta'a as-sadiqu idza akhta'a as-siddiqu radhiyallahu anhu lam yatahaqqaq anna as-shawaba ma'ahu bal ma tanaza'a as-siddiqu wa ghayruhu fi amrin ma illa wa kana as-shawabu ma'as-siddiqi radhiyallahu anhu. Kata beliau, ana dua, karena dua hal taklah dapat dikatakan hadis di atas bertentangan. Yang pertama, anna Allah subhanahu wa ta'ala yakrahu takhti'ata ghayrihi min ahadil ummati lahu. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala membenci jika ada orang yang menyalah-nyalahkan Abu Bakar daripada umat ini. La takhti'atar rasul, berbeda dengan Nabi yang menyebutkan kesalahan Abu Bakar Siddiq. Karena Nabi dengan wahyu. Ya. La takhti'atar rasulillahu fi amrin ma, bukan Nabi yang mengingkari Abu Bakar Siddiq. Andai kata Nabi, ya tentunya Nabi bersamanya wahyu, Abu Bakar tidak memiliki wahyu. Ya, tapi apabila umat selain, yakni umat selain daripada Rasulullah SAW, mereka tak berhak menyalahkan Abu Bakar Siddiq. Fa innal haqqa was-shawaba ma'ar rasul. Nabi berhak karena Nabi senantiasa bersamanya kebenaran. Dia dukung dengan wahyu. qat'an bi khilafi ghairihim min al-ummah, berbeda selain Rasul. Fa innahu idza akhta'a as-siddiq radhiyallahu anhu lam yatahaqqaq anna sawaba ma'ahu. Ya. Sesungguhnya jika Abu Bakar Siddiq itu keliru khilaf, menunjukkan bahwasanya tidaklah terwujud segala macam kebenaran bersamanya, karena dia bukan Rasul, bukan ma'sum. Bal ma tanaza'a as-siddiq wa ghairuhu fi amrin ma illa wa kana as-shawab ma'a as-siddiq radhiyallahu anhu warḍa. Tetapi jika ada perselisihan antara sahabat dengan Abu Bakar Siddiq, biasanya Abu Bakar Siddiq ialah yang benar, karena begitu dalamnya ilmunya. Berkata para sahabat, kana a'lamuna, kana a'lamuna, adalah Abu Bakar Siddiq yang paling berilmu di antara kami. Ya. Semakin tinggi ilmunya, semakin kecil peluang kekeliruan padanya. Ya. Naam. Al-thani an at-takhti'ata huna nisbatuhu ila al-khata' alladhi huwa al-ithmu. Ka qawlihi ta'ala, inna qatlahum kana khita'an kabira. La min al-khata' alladhi huwa diddul ta'ammudi wallahu a'lam. Al-thani ataupun yang kedua, tak ada hal dikatakan bertentangan antara hadis pertama. Allah membenci menyalahkan Abu Bakar Siddiq. Allah yang di langit membenci orang menyalahkan Abu Bakar Siddiq dengan perkataan Nabi kepada Abu Bakar Siddiq, engkau benar sebagian, salah sebagian. Yang kedua, anna takhti'ata huna nisbatul khata'i alladhi huwa al-ithmu. Yang dimaksudkan dengan ya perkataan Allah membenci Abu Bakar itu disalahkan, makna disalahkan adalah yang kembali kepada dosa, karena kesalahan itu bisa berbentuk dosa. Ya, tak layak dikatakan Abu Bakar Siddiq itu berlumuran dosa. Ya, kaqaulihi ta'ala, karena Allah kadang-kadang memaknai kesalahan dengan dosa. Berfirman, inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka adalah merupakan kesalahan yang besar. Maka makna hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah membenci disalahkan Abu Bakar Siddiq, maknanya ketika dia dianggap berdosa, berlumuran dosa. Ya. La min al-khata' alladhi huwa diddu ta'ammud, bukanlah makna kesalahan itu adalah kesalahan karena kekeliruan yang tidak disengaja. Wallahu alam. Jadi Abu Bakar Siddiq mengatakan ketika Nabi mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, engkau benar sebagian, salah sebagian, ini adalah ya kesalahan yang bukan disengaja, ijtihad. Naam. Wa fi sahih al-Bukhari radhiyallahu, wa fi sahih al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضوعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ما قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الحديث. وفي صحيح البخاري حديث لين نعلم صحيح البخاري An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qal, dia berkata, idza qada Allahu al-amra fis sama, jika Allah menetapkan keputusan di langit. Ya. Jika Allah menetapkan keputusannya di langit sana. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya. Khud'anan liqaulihi, sebagai tanda merendahkan diri mereka, menghinakan diri mereka mendengar perkataan Allah. Ka'annahu silsilatun 'ala safwan, seolah-olah dia adalah merupakan rantai yang dipukulkan di atas batu cadas. Ya. Fa idza fuz'a qulubuhum, seketika mereka pun pingsan ketika Allah berkata-kata menetapkan keputusannya. Mereka pingsan karena takutnya kepada Allah Jalla wa Ala. Tatkala mereka siuman daripada pingsannya, hilang rasa takut tersebut, qalu, maka mereka berkata, bertanya kepada Jibril, ma qala rabbukum, Jibril, apa yang telah dikatakan Tuhan kalian? Qalu al-haqqa, maka berkatalah Jibril, Allah mengatakan yang benar, wa huwal aliyul kabir, dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Ini menunjukkan Allah di atas, karena Allah menetapkan keputusan di mana? Di atas. Naam. وروى أبو نعيم من حديث شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد la yashrafu ala hajatin min hajatid dunya fayadhkuruhu Allah min fawqis sab'i samawat fayaqul malaikati inna 'abdi hadha qad ashrafa ala hajatin min hajatid dunya fa in fatahtuha lahu baban min abwabin nar walakin azwuha anhu fayasbihul 'abdu ghaddan ala anamilihi yaqul man dahani min sabaqani wa ma hiya illa rahmatun rahimahullahu biha. Warawa Abu Nu'aim, al-Imam Abu Nu'aim meriwayatkan dari hadis Syu'bah, dari Hakam, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yushrifu 'ala hajatin min hajatid dunya. Terkadang seorang hamba begitu ingin mendapatkan ya berbagai macam bentuk ambisi-ambisi dunianya. Ingin mendapatkan ambisi-ambisi dunianya. Cita-citanya tinggi. Khayalannya kuat. Ingin mendapatkan ini, itu, membangun ini, membangun itu, membeli ini, membeli itu. Banyak sekali. Ya. Fayadhkuruhu Allah min fawqi sab'i samawat. Dan Allah mengetahui dan mengingat apa yang disebutkan hamba tersebut yang diinginkannya. Allah mengetahuinya, mengingatkannya dari atas langit ketujuh. Fayaqulu, maka Allah berkata, malaikati, wahai malaikatku, inna abdi hadza qad asyrafa ala hajatin min hajatid dunya, sesungguhnya hambaku ini menginginkan ya kebutuhan-kebutuhan hajat, ambisi-ambisi dunianya. Fa in fatahtuha lahu fatahtu lahu baban min abwabin nar. Kalaulah ku kabulkan apa yang dia minta itu, sungguh aku telah membukakan baginya pintu ke neraka. Artinya, ikhwatul kiram, tak semua yang kita inginkan itu baik dalam pandangan Allah Jalla wa'ala. Ya, akhirnya Allah gagalkan keinginan kita karena rahmatnya kepada kita. Kalau dia kabulkan, tak masuk surga kita. Ya. Kalau andai kata ku bukakan baginya apa yang dia kehendaki, ku sampaikan dia kepada tujuannya, berarti aku telah membukakan baginya pintu ke neraka. Maka apabila kebutuhan kita tak terpenuhi, hajat kita tak sampai, banyak-banyaklah kita berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala. Payah-payah lamar orang ditolak, udahlah sabar aja. Mungkin itu yang terbaik bagi kita. Ya, payah-payah masukkan proposal supaya diterima. Ya, di instansi tertentu perusahaan ditolak. Ya, payah-payah menyiapkan segala sesuatu agar terwujud keinginannya, maksimal bekerja, upaya ikhtiar semua sempurna, tapi tak jebol. Ya, maka banyak-banyaklah berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi engkau menginginkan sesuatu itu jelek bagimu. Allah katakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu keadaan, sesuatu perkara, padahal itu yang baik-baik kalian. Wallahu a'lamu antum la wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah tahu, kita tak tahu. Inilah nikmatnya beriman kepada takdir. Nikmatnya itu kepada ketentuan Allah. Jadi tak gila kita ketika tak ketemu apa-apa yang kita inginkan. Berapa banyak orang gila gara-gara tak mencapai tujuannya, cita-citanya. Gila. Ya. Banyak yang gila gara-gara cinta aja, banyak yang gila. Subhanallah. Gara-gara harta banyak yang gila. Ya, apalagi nanti dekat-dekat masa pemilihan. Lepas pemilihan itu banyak yang gila. Lupa diri dia. Ya, enggak percaya tengok aja lah nanti. Karena terlalu besar ambisinya terhadap jabatan, kekuasaan, dunia. Yang belum tentu baik baginya. Karena dia menganggap itulah finalnya, itu yang terbaik. Ketika tak dapat, dia stres. Padahal Allah siap untuk lebih baik daripada itu. Sekiranya dia tahu. Ya. Walakin. Ya azuhu. Ya azuhu. azuha anhu. Ini enggak pas ini kalimatnya. Tapi maknanya, tapi aku palingkan dia dari apa yang diinginkannya itu, dari ambisinya tersebut. Ya. Fayusbihul abdu 'addan 'ala ma ana milih. Sehingga hamba tersebut karena geramnya dia tak tercapai tujuannya, dia gigit jari-jari tangannya karena geram. Yaqulu man dahani man sabaqani. Dia berkata, siapa yang mendahului saya ini? Siapa yang mengalahkan saya ini? Kenapa aku tak berhasil? Kenapa tertolak? Kenapa tak lulus? Wa ma hiya illa rahmat wa ma hiya illa rahmatun minal umah ya illa rahmatun ya rahimahullahu biha. Padahal dia hanyalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya dia selamat. Jika dikabulkan, dia binasa dan celaka. Ya, asyahid dalam hadis ini ya dikatakan bahwasanya Allah dari atas langit ketujuh ya mengingat apa yang diinginkan hamba tersebut dan menghalanginya, menunjukkan Allah di atas. Naam. Wa fi musnad al-Imam Ahmad min hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min shahrin min shuhuri ma tasumu min Sya'ban qala dhaka shahrun yakfilu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadhana wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin azza wa jal fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'imun. Wa fi musnad al-Imam Ahmad, dan dalam kitab Musnad yang dikumpulkan Imam Ahmad, min hadithi Usamah bin Zaid, dari jalur Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala, berkata dia, qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya wahai Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Aku tak pernah melihat engkau berpuasa sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Di bulan-bulan lain tak sebanyak ini engkau berpuasa. Qala dhaka syahrun yaghfalun nasu anhu. Maka Nabi mengatakan bulan ini adalah bulan banyak orang lalai padanya. Baina Rajab wa Ramadhan, dialah bulan terdapat antara bulan Rajab dan Ramadhan. Wahuwa syahrun turfa'u fil a'mal. Ialah bulan yang diangkat padanya amalan-amalan ila rabbil alamin, kepada Allah Jalla wa'ala, Tuhan semesta alam. Fa'uhibbu an yurfa' amali wa ana sha'im. Maka aku sangatlah berharap ketika amalanku dibawa, aku dalam keadaan berpuasa. Ya. Hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala di langit, karena diangkat kepadanya seluruh amalan manusia. Ya. Dan hadis ini adalah hadis yang dipersisihkan kesahihannya. Ya, yang jelas memang benar Nabi berpuasa paling banyak pada bulan Sya'ban, itu sahih. Naam. Wa fi taqafa wa fi taqafiyati taqafiyat wa fi taqfiyati min hadis Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam أن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردين فتبختر فيهما فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل في الأرض فاحذروا وقاء الله وأصله في الصحيحين. وفي الثقفيات من حديث جابر بن سليم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردين. هذا رواية يعني يرجن عليه orang-orang ya ثقيف, dari hadis Jabir bin Salim atau bin Sulaim ya, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya ada seorang laki-laki kana qablakum, seorang laki-laki ini adalah orang yang datang sebelum kalian, umat terdahulu, labisa burdaini, dia memakai dua pakaian ya, fatabakhtara fihima, maka dia jalan dengan kesombongan dengan pakaian yang mahal ini yang dia miliki. Dengan pakaian yang mahal tersebut dia jalan dengan pongahnya, dengan sombongnya, menunjukkan kepada manusia dia adalah yang paling hebat. Ya, fatabakhtara fihima, maka dia berjalan dengan sombong dengan dua pakaian tersebut. Ya, ini zaman dahulu menyombongkan pakaian. Kalau sekarang banyak yang disombongkan orang. Ya, menyombongkan mobilnya. Ya. Ujian naik mobil mewah itu ujian besar. Tak semua orang sanggup. Ya. Menyombongkan handphonenya. Bentar-bentar handphonenya tunjukkan sama orang. Subhanallah. Menyombongkan apa yang mereka miliki. Kadang-kadang perempuan menyombongkan emasnya, kayak tuku emas berjalan. Ya, berat, menggerakkan tangan pun sulit. Penuh dengan emas, ya, tangannya. Rantainya keberatan. Subhanallah. Ya, sombong dengan harta, sombong dengan ilmu. Banyak yang disombongkan manusia. Sehingga merendahkan orang lain, tak mau menerima kebenaran. Orang ini menyombongkan diri dengan pakaian. Maka Allah melihat, fa nadharallahu ilaihi min fawqi 'arsyihi famaqatah. Allah lihat dari atas arasy yang begitu tinggi, makhluk yang begitu kecil, yang begitu sombong di muka bumi ini, maka Allah murka kepadanya. Fa amara al-ardha fa akhadathu, maka Allah perintahkan bumi untuk menenggelamkannya. Fa huwa tajaljalu fil ardh, maka dia pun masuk terprosok tenggelam ke dalam perut bumi. Fahdharu waqa'i Allah, maka hati-hatilah kalian dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahaya sombong ini. Kadang-kadang tak sengaja sombong itu datang saja dia. Sombong dengan kecantikan, sombong dengan macam-macam, kekayaan, kepintaran. Ya, sombong dengan nasab. Saya ini cucu Nabi. Enggak tahu deh, kita pun cucu Nabi. Nabi Adam. Sombong membinasakan seseorang. Ya, nah. Dan wasluh fi sahihain. Matan hadis ini terdapat seperti ini dalam kitab Bukhari Sahih Bukhari Muslim. Naam. Wa qala Abu Bakr bin Abi Shaybata haddatsana Ubadah bin Sulaiman. Abadatu ibnu Sulaiman an Abi Hayyan an Habibin an Habib bin Abi Thabitin an Hassan bin anna Hassan bin Thabitin anna أن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنشد النبي صلى الله أنشد النبي صلى الله عليه وسلم شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو وأنا أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل في ربه متقبل. بكت أبو بكر بن أبي شيبة عبده بن سليمان من سيتكن kepada kami dari Abu Hayyan dari Habib bin Abi Thabit bahwasanya Hasan bin Thabit penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan syair, ya, dan dia adalah penyair yang yang dibanggakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hasan ini selalu diperintahkan Nabi untuk membalas syair-syair orang kafir Quraisy yang menghinakan Islam, melecehkan perempuan-perempuan kaum muslimin dengan bahasa-bahasa kotor. Dia yang membantah. Berkata Hasan dalam syairnya, syahidtu biiznillahi anna Muhammadan, aku bersaksi dengan izin Allah bahwasanya Muhammad rasulul ladzi fawqa as-samawati min 'alu. Dia adalah Tuhan, dia adalah rasul dari Tuhan yang di atas langit sana, yang Maha tinggi. Wa anna Aba Yahya wa Yahya kilahuma, dan bahwasanya abunya Yahya yaitu Zakaria dan Yahya, Yahya bin Zakaria, kedua-duanya lahu 'amalun fi rabbih mutaqabbalu. Ya, kedua-duanya memiliki amalan, ya, yang diterima oleh Tuhan keduanya. Naam. Wa anna akhul ahqafi idza qama fihim yaqulu bi dzati llahi fihim wa ya'dilu. Wa anna akhul ahqaf, dan bahwasanya nabi yang dikirim kepada ya bangsa Ahqaf, idza qama fihim yaqulu bi dzati llahi fihim wa ya'dilu. Jika berdiri tengah-tengah mereka, dia berkata tentang Allah dengan perkataan yang lurus, perkataan yang adil. Ya. Naam. Wa fi sahihain min hadithi Malik an Zaid bin Aslam an Atha'in ibn Yasar Yasarin an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yaqulu li ahli al-jannati ya ahli al-jannati fayaquluna labbaika rabbana wa sa'dika wal khairu fi yadika fayaqul hal raditum fayaqulun wama lana la narda wa qad a'taytana man lam tu'ti ahadan min khalqika fayaqulu ala a'tikum afdalu min dhalik fayaqulun ya rabbi wa ayu shay'in afdalu min dhalik fayaqul uhillu alaykum bidwani fala askhatu alaykum abada. Dalam kitab Bukhari Muslim dari hadis Malik dan dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yazar dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah di hari kiamat akan berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, fayaquluna, maka mereka pun menjawab, labbaika rabbana wa sa'daika, kami datang memenuhi seruan panggilmu ya Tuhan, ya, dengan segala macam kebahagiaan, wal khairu fi yadaika, dan semua kebaikan itu ada pada kedua tanganmu. Fayaqulu, maka Allah menjawab, hal raditum, apakah kalian telah rela dengan semua yang kuberikan kepada kalian di surga ini? Fayaquluna, maka berkatalah penduduk surga, wa ma lana la narda, mengapa tidak ridha, bagaimana kami tidak ridha wahai Tuhan? Wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, engkau telah berikan kepada kami segala sesuatu yang tak kau berikan kepada makhlukmu yang lain. Fayaqulu, maka Allah berfirman, ala u'atikum afdala min dhalik, maukah kalian kuberikan yang lebih utama daripada semua nikmat yang di surga ini? Fayaquluna ya Rab, maka mereka menjawab wahai Tuhan, wa ayu syai'in afdala min dhalik, apakah lagi yang lebih utama daripada semua nikmat yang kuberikan kepada kami di surga ini? Fayaqulu, maka Allah berkata, uhillu alaikum ridwani, yang lebih besar daripada semua nikmat materi itu adalah aku berikan kepada kalian keridhaanku. Fala askhatu alaikum abadan, takkan pernah lagi aku murka selama-lamanya kepada kalian. Nikmat itu dibagi dua, nikmat materi, nikmat yang immateri. Kadang-kadang nikmat immateri lebih dahsyat daripada nikmat materi. Ya, kadang-kadang orang mendapatkan nikmat materi tapi tak mendapatkan nikmat immateri. Hidup dalam istana yang megah, ya, dengan segala macam fasilitas dunia yang mewah, ya, dengan pasangan hidup yang cantik, wah, subhanallah. Tapi dia tak merasakan semuanya itu nikmat. Banyak orang-orang stres dalam istana-istana, banyak orang stres dalam, ya, villa-villa, banyak. Jadi tak sinkron antara zahir dan batin. Zahirnya nampaknya dalam kenikmatan, mobil mewah, ya, rumahnya wah, istananya megah, ya. Tapi mereka tak merasakan dalam kenikmatan hidup. Makan pun tak nyaman, tak enak, tak selera. Tukang becak satu bakul pun habis dibantainya nasi, ya. Padahal cuma nasi dengan sedikit lauk. Sementara kawan semua terhidang terzaji, tapi tak nikmat rasanya. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang dia dalam gelimang kenikmatan materi, tapi kosong kenikmatan dalam hatinya, kebahagiaan. Subhanallah. Ya. Tak selalu kenikmatan materi itu sesuai dengan kenikmatan dalam dirinya, immateri. Kadang-kadang semua dipenuhi oleh laki-laki, ya, yang telah menjadikan dia sebagai simpanan, dibelikan villa, dibelikan segala sesuatu, tapi jadi simpanan. Ya, nampak orang rumahnya mewah sekali, tapi tak ada nikmatnya. Kenapa? Simpanan. Apapun ceritanya simpanan. Allahu Akbar. Ya, ada orang-orang yang dalam gelimang kenikmatan imateri, walaupun tak punya materi. Ini lebih tinggi. Itu yang dikatakan Al-Qayyim rahimahullah tentang gurunya Syekhul Islam. Kulihat dia yang paling sedikit kenikmatan materi yang ada pada dirinya, zahirnya. Ya, yang paling sederhana hidupnya. Tapi ku tengok dia orang paling bahagia dalam hidupnya di dunia ini. Sampai-sampai kami kalau takut dengan segala macam ujian, petaka, musibah yang melanda kami, kecut hati ini, takut. Ya, kami pun menghibur diri datang ke dia. Baru melihat wajahnya, mendengar perkataannya, hilang semua ketakutan. Allahu Akbar. Ya. Apa kata Ibn Taimiyah ketika dipenjara oleh musuh-musuhnya? Apa yang mereka mau buat? Surgaku ini dalam hatiku. Mereka penjarakan aku, kesempatan aku berkhulwat dengan Tuhanku. Mereka buang aku, ku anggap sedang bersiah, berpelesir di jalan Tuhanku. Mereka bunuh aku, ku anggap jalan menuju syahid. Surgaku dalam hatiku. Dia bacakan ayat Fadhuri Babai dalam surah Al-Hadid. Dia tertawa melihat orang-orang yang menjarakannya di luar sana. Dia dalam jeruji besi. Dia berkata, فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ. Maka dipisahkanlah mereka dengan jeruji-jeruji. بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةِ. Dalam jeruji tersebut, dalam penjara tersebut, penuh dengan rahmat. وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ. Sementara di luar jeruji sana, mereka dalam azab. Subhanallah. Maka Ibn Qayyim menganggap semua harta yang ada pada kita itu adalah ghinan safil, harta rendah, selama hati kita tak bahagia. Subhanallah. Kebahagiaan tertinggi adalah kebahagiaan hati yang tak dimiliki raja-raja. Sehingga berkatalah sebagian ulama-ulama ahli ma'rifat, walau alimal muluku abna'ul muluki. Kalau sekiranya raja-raja tahu, putra-putra raja tahu apa yang kami rasakan dalam hati kami ini berupa kenikmatan yang begitu dahsyatnya, niscaya mereka akan rampok dan rampas apa yang kami rasakan tersebut. Sayangnya kebahagiaan tak dapat dirampok, karena dalam hati. Harta bisa, kebahagiaan tidak. Subhanallah. Ya. Materi bisa dibeli, kebahagiaan tak dapat dibeli. Ya, sebagian orang menganggap kebahagiaan ada pada materi, belum tentu di sana terdapat kebahagiaan. Kebahagiaan dalam hati kita. Subhanallah. Ya. Jadi Ustaz, kalau gitu udahlah, tak usah punya harta, jalan kaki ajalah ke mana-mana. Bukan itu maksudnya. Bahaya salah paham nanti antum. Bukan dengan keringat, bau-bau dia. Kenapa kau? Ustaz bilang tak usah punya materi. Zuhud. Jangan, ketika Allah bentangkan kepada antum materi, terimalah, tapi dia hanyalah di tangan saja. Tak pusing kali kita dengan materi tersebut. Alhamdulillah. Ya, tapi hanya di tangan, tak masuk ke hati. Tak kita menjadi senang, bangga dengannya, menjadi sombong, lupa dengan amal saleh, lalai. Itu maknanya. Karena sahabat-sahabat juga mereka pemilik-pemilik dunia. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Tapi semua bukan di hati mereka. Ya, inilah namanya zuhud. Ya. Empat menit lagi. Jadi ikhwatil kiram rahimakumullah, kata Allah, maukah kalian kuberitakan, kuberikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang kedapatkan? Semua kenikmatan di surga itu kenikmatan materi. Dapat bidadari, nikmat materi. Istana-istana, sungai-sungai. Yang lebih indah daripada itu adalah nikmat imateri apa? Akan kutumpahkan kepada kalian rahmatku. Kucucurkan kepada kalian kasih sayangku. Tak akan pernah ku jatuhkan kepada kalian kemurkaanku selama-lamanya. Ini yang lebih indah. Subhanallah. Ya. Ini yang paling dalam. Kenikmatan yang tak akan dapat ada duanya. Allah ridha kepada kita. Apa guna seseorang berikan kepada antum segala suatu kenikmatan dunia, tapi dia tak ridha kepada antum. Ya, karena kebutuhannya, karena kepentingannya kepada antum, semua diberi fasilitas, tapi dia tak ridha, tak rela. Kalau dapat dia cabut, tapi karena mungkin ya ketergantungannya kepada antum dan seterusnya, tak berani dia. Tak ada manfaatnya. Subhanallah. Ikhwatul kiram rahimakumullah, demikianlah kajian kita. Belum juga selesai. Satu lembar, dua lembar, tiga lembar, empat lembar, lima lembar, enam lembar, tujuh lembar, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Oh, enggak, sedikit lagi. Satu lembar, dua lembar, tiga lembar, tiga lembar lagi baru kita pindah, insyaallah. Ya, tiga lembarnya pun enggak banyak-banyak. Minggu depan kita putuskan ini, insyaallah. Kita akan pindah kepada fase berikutnya. Ya, perkataan para sahabat-sahabat Nabi, para tabiin, perkataan imam yang empat, Allah di atas. Insyaallah tabarakallah. Kalau masih ada umur, kalau andai kata tidak terhalang dengan berbagai macam halangan, kalau terhalang sabar aja lantun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.